menjadi impian di hatiku. Tak mungkin begini kerinduanku menyiksa diri. Jangan kau ragukan lagi, bukankah aku masih yang dulu. Tempat cintamu bersemi seperti janjimu di malam itu. Apakah benar rindu yang ada di hatimu? Katamu hanyalah diriku jadi milikmu. Seperti diriku kau selalu kubawa mimpi. Di setiap malam kau jadi bunga tidurku. Yang dulu tempat cintamu bersemi seperti janjimu di malam itu. Apakah benar rindu yang ada di hatimu? Katamu hanyalah diriku jadi milikmu. Seperti diriku kau selalu kubawa mimpi. Di setiap malam kau jadi bunga tidurku. Jangan kau ragukan lagi, bukankah aku masih yang dulu. Tempat cintamu bersemi seperti janjimu di malam itu. Seperti janjimu di malam itu.